sendiri secara spesifik. Dan sekali lagi tepuk tangan penciptanya, siapa namanya? Senengnya. Afrizal dan Mbak Fitri Mirawati. Ah, tepuk tangan untuk beliau berdua. Okay. Kita masih punya dua paket. Ini saya teman-teman di Bali, Pak Umbu dan teman-teman di sana. Dari tadi ada kesulitan networking di seluruh Bali. Jadi memang Tuhan itu ngudo. Jadi ben kira saya ngurung ben mudaro. Akhirnya di sana diutak-utak kalau saya muni. Orang dan streamingnya nggak bisa jalan. Tapi tidak apa-apa. Sehingga mereka diminta bayar kesabaran dalam 2-3 hari, nanti akan dibawakan rekamannya ke sana. Nah, kita masih ada dua paket. Yang pertama Mas Wulang akan membaca puisi dan akan bicara sebebas-bebasnya dengan Kiai Kanjeng. Kemudian nanti puncaknya, supaya Anda tahu bahwa di antara para mahasiswa Malioboro itu salah satu yang paling populer adalah si Tampan dari Kota Gede itu. Jadi nanti setelah Mas Wulang akan ada puisi-puisi, ada puisi khusus yang ditulis oleh Pak Mustafa Wiasim yang bernuansa umbu, yang ngumbu banget. Oke. Wulang, saya silakan langsung mungkin cerita-cerita dulu, tidak ada masalah. Selamat malam buat kita semua. Ya, terima kasih sebelumnya Cak Nun dan kawan-kawan di Jogja. Ya, terserang saya 10 tahun di Jogja, dari tahun 2000 sampai tahun 2010. Benar tadi sempat jadi kondektur di jalur Prambanan Terban ya, tahun-tahun segitu. Ya, tapi dari proses itu saya belajar tentang Indonesia sebenarnya. Dari proses jadi kondektur dan lain sebagainya, saya belajar jadi Indonesia itu, kalau saya paling suka, yang paling saya ingat dari Jogja itu adalah kondekturnya. Terus terang, yang paling saya ingat dari Jogja itu, karena dari kondektur itu saya belajar tentang satu hal. Yang Banan, yang Moho, yang Bantul. Ya. Tiba-tiba sebentar jalan terus, tiba-tiba lewat serampangan gitu. Was matamu asu, ya, ya. Modal kui. Ya. Saya belajar satu hal di situ, bahwa kalau terkait dengan keselamatan banyak orang, orang harus tegas. Itu saya belajar dari kondektur itu begitu. Kalau berkaitan dengan keselamatan bersama itu, orang harus tegas itu. Dan jadi pemimpin itu harus seperti itu. Kalau terkait dengan keselamatan rakyat Indonesia, pemimpinnya harus tegas, nggak bisa mencela-mencela. Dan saya pikir Pak Jokowi harus belajar dari kondektur di Yogyakarta. Ya, berikut saya baca satu deklamasi dari saya. Ya, saya bincang-bincang kemarin soal ibu dan lain sebagainya, tentang kalau bahasa orang-orang gede itu, di balik lelaki besar itu ada perempuan tangguh itu ya. Bagus banget itu ya, tapi kita nggak tahu realita di dalamnya. Ya, saya coba sedikit. Biarlah ibu yang menanggung anakku sayang. Pergilah engkau ke padang-padang terbuka. Bermainlah di ladang-ladang sunyi. Bermainlah hingga engkau kehabisan keringat. Menjelang senja, pergi di kali kecil belakang rumah. Mandi hingga engkau kepayahan. Menjelang malam, datang ke pangkuan ibu. Dan engkau tertidur, dan ibu ceritakan engkau tentang masa depan bintang gemintang. Thank you. apabila di suatu musim, di musim hujan, ibu ingin engkau bermain-main di halaman rumah. Ibu ingin engkau melihat petir dan guntur. Ingat anakku, bila engkau takut pada petir dan guntur, maka engkau adalah pengkhianat pada kebenaran. Pada suatu masa, mungkin engkau mendapati ibu tengah terseduh sedan. Singgahi ibumu sebentar, lalu susuri kembali sabanamu, pacu hela kudamu, dan nyanyikanlah. Oh bunda selalu menolong. Jikilu utungara bataladu, limang ganggal ya nabariatimu, wana rimang, wana yari mandang, lali luri, lali meti. Jikilu ukaruduk lahim bila ulang, limang uya naludu etimu, wana mandung eti, wana torung amangu, wana luri ya naluri wangu. Oeha meranda ina la watan la padang la wonang unda yang apa lu diwang. Oi oi oi oi ha meranda ina langkin nang wawira punang wawir mata ning apa ni diwamangu poin la ura tana. Selamat malam untuk Jakarta. Ada sebuah kerajaan yang sedang kebingungan untuk menentukan masa depannya, diteruskan oleh pangeran putri untuk menjadi raja ataukah akan diteruskan oleh adiknya yang laki. Kalau yang meneruskan adalah putrinya, maka gelarnya harus dirubah, bukan Sayyidin Panotogomo tapi Sayyidatin Panotogomo. Sementara bapaknya Wulang, kerajaannya ditinggalkan dan kursinya kosong sampai hari ini, sejak puluhan tahun yang lalu. 20 ribu ekor kudanya, 40 ribu ekor sapi dan kerbaunya ditinggalkan. Semua kekayaannya, semua kehebatannya dia tinggalkan, dia tidakkan. Popularitas yang bisa dia dapatkan, dia rebut dari percetakan agar supaya tulisannya tidak dimuat oleh koran dan majalah-majalah. Bapaknya Wulang adalah seorang zahid yang sejati, yang tidak meminta apapun kepada dunia, bahkan tidak meminta rumah, tidak meminta honor, tidak meminta makan sehari 3 kali, karena beliau hanya makan hanya pada pagi hari. Bahkan tidak punya tempat yang jelas, sampai usianya yang sudah 76 tahun. Biskuin nek wani, dadia umbu, raceto kosmu, nganti umur 76. Dan seterusnya. Teman-teman sekalian, saya sekali lagi saya minta tepuk tangan untuk Wulang. Saya mengingat satu kalimat anakku. Apa tadi, jangan takut petir apa kalimatnya? Anakku petir tadi. Kalimatnya gimana? Anakku, jangan takut pada petir. Jangan takut kepada guntur. Ketahuilah bahwa mereka dan siapa saja yang takut kepada petir dan guntur adalah pengkhianat terhadap kebenaran. Mulai sesuk nek udan metu. Tonggomu bingung, nanti wele golek petir. Sekiageng selo ya. Sesuk pokoke panganane petir, ombenane guntur ya. Jadi muhtasib tenanan iki nang tengah sawah iki. Ngene, wahai petir. Ya Allah, bahagianya pada malam hari ini. Saya mohon kepada ADTV untuk membantu Pak Umbu bisa mendapatkan rekamannya ini supaya bisa dibawa pada tanggal 19. Dan nanti di seluruh Bali mereka akan nonton itu dan akan melihat wajah-wajah Anda, terutama yang sedang menjalani bid'ah dholalah tadi. Dan puncak dari sesi yang awal ini adalah Mustafa W. Hasyim, tepuk tangan yang keras. Terima kasih. Tadi memang saya lepas peti karena masih Alam Malioboro. Oke, atau terus sate itu. Engkau NM mengaku basis. Jalan Padang. Ini satu hal yang penting yang saya tangkap pada malam hari ini adalah ternyata pendidikan yang asli dari Timur adalah pendidikan yang menganjurkan orang untuk menghormati orang tua dan guru. Ini mengbarat ana kuwi. Ndek karakter sing wafati boleh ana kata-kata itu. Ternyata pendidikan yang ada di Timur, Indonesia, India, Jepang, Korea dan juga di Jawa dan adalah pendidikan sing ngormati wong tua lan guru. Ya. Ana padahal wong itu ya wong tua ya guru harus dihormati banget ya. Itu jadi itu satu yang saya tangkap adalah seperti itu. Dan ini ternyata berhari berbanding saya itu rada demam, demam spiritual. Nah, itu karena oleh tugas sekolah kataan dan teman-teman itu dan juga dari itu melunggara buku yang butuh dan ini demam apa. Nah, terus tadi malam saya rumuskan ternyata bulan ini meng lorol kangen loh. Nah, kangen dengan ibu lagi dua. Maka saya tadi nulis puisi tentang merindu umbulan di Parangi. Dan ini puisi tangan serius dan harap bersabar untuk mengundurkan kata Anda nanti pada sesi yang berikutnya. Salah enggak? Enggak rusak ke penyairan saya ini. Istilah koni aku saya pernah lakon itu jadi waktu nganggur melaku sampai dari selokan-selokan sampai kota gede itu pernah melaku pas ranjiri tenan, pas nganggur ya. Ini terus gaya puisi sejuara di Jakarta lah. Oleh jadiah satu seketawu loh. Ini gue nebus mesin cek yang digadek kayak apa doa Jadi, nah. Merindu umbulandu parangri, rindu yang rindu yang rindu yang rindu, kekap kebita waktu menyita tubuh menyita keluh. Dari dalam musim badai memburu cakrawala, masihkah kau ingat bayi-bayi sunyang kau tinggalkan sambil berlari? Masihkah kau ingat kau membaca mantra-mantra pengobat luka jiwa? Masihkah kau ingat kau pacu kuda-kuda gelisahmu menuju purnama di waktu senja? Ini sungguh hidup, bayang-bayang bumi kau hirup sambil bernyanyi. Rindu yang rindu yang rindu yang rindu, kekap kebita waktu menyita tubuh menyita kelung. 2015. Terima kasih. Oke, teman-teman sekalian, ternyata ada yang saya khilaf, saya mohon maaf sekali. Tidak bisa kita melaksanakan semua ini kalau tidak karena ada seorang sahabat Mas Umbu yang namanya Pak Jensen. Pak Jensen itu seorang pengusaha Tionghoa yang sudah 35 tahun menemani Umbu dan mencukupi segala sesuatunya, termasuk membikin rumah Umbu di tepi hutan di dekat Denpasar sana, meskipun oleh Umbu juga tidak pernah diperlakukan sebagai rumah. Artinya Umbu tidak punya kursi, tidak punya meja, tidak punya dipan. Isinya ini mengkertas karo koran kayak. Nah, Pak Jensen inilah nanti yang membiayai seluruh menuliskan buku-buku Mas Umbu. Ceritanya sangat-sangat mengharukan, sangat banyak. Tapi tidak mungkin kita ungkapkan pada malam hari ini, kita masih punya sesi lagi. Tapi ternyata kita masih punya dua. Yang pertama Mbak Mira, yang sekarang diangkat menjadi anak angkatnya Pak Umbu. Dan Pak Umbu tinggal, memilih untuk tinggal di rumahnya Mbak Mira. Mbak Mira ini sendiri punya riwayat panjang yang mengharukan. Tapi Mbak Mira menemukan apa sejumlah hal yang lama dicari di Yogyakarta ini. Ada pertemuan-pertemuan yang baik, ada pendalaman-pendalaman yang baik. Nah, Mbak Mira, saya mohon untuk mengungkapkan sesuatu, juga membaca puisinya. Kemudian nanti kita akhiri, Kiai Kanjeng ikut merayakan Umbu dengan membawakan satu nomor, tapi sudah tidak dibikin puitik lagi, tetapi disosialisasikan agar supaya bisa lebih nyambung kepada sebanyak mungkin orang. Jadi nanti yang terakhir, kita nyanyikan bareng-bareng Apa Ada Angin di Jakarta bersama Kiai Kanjeng, tapi sengaja memakai langgam, memakai apa jenenge, keroncong gitu ya. Mbak Mira, saya persilakan. Selamat malam, sangat berbahagia dapat hadir kembali di acara Mocopat Syafaat yang diselenggarakan pada hari ini, malam ini. Saya membawa amanah dari bapak saya, Umbulandu Parangi, bapak kita semua, berupa kado kecil ulang tahun. Dan dalam pembacaannya, pesan bapak yang diamanahkan kepada saya agar saya menatap Cak Nun dalam-dalam. Bapak saya mungkin tahu saya grogi berhadapan dengan Cak Nun. Jadi mungkin ini sekalian uji mental mungkin. Bapak saya itu punya sense of humor yang sangat baik ya. Ayo Cak, kita pandang-pandang. Mari Cak. Ini kado spesial untuk ulang tahun Persada Sudi Club. Jadi begini, sewaktu saya menyampaikan, waktu yang kemarin tuh saya agak sedikit berbohong sama bapak saya. Pak, saya mau izin berangkat ke Mandar waktu yang bulan lalu. Oh iya, bagus. Ada apa di sana? Ya, namanya juga orang yang baru kecanduan dengan sastra. Oh, ada festival, Pak. Wah, laku kamu ya. Akhirnya, dengan berbohong sedikit, sampailah saya bulan kemarin di sini, di acara mau coba syafaat untuk pertama kalinya. Nah, waktu mau pulang, saya bingung mau jawab apa dengan bapak saya, karena pengen bawa oleh-oleh, tapi saya tahu bapak saya agak sedikit ada getar-getar rindu yang sangat kuat disembunyikan. Tapi yang namanya juga anak, saya tahu beliau sangat merindukan kita semua yang ada di sini, sangat ingin hadir, namun beliau memilih jalan beliau sendiri yang saya hormati dan saya hargai. Lalu saat keberangkatan saya yang kedua, saya tidak tega untuk berbohong kepada bapak saya. Terus saya sampaikan, Pak, saya diundang kembali ke Jogja. Saya ikut acara Makyah. Keren dong? Kayaknya nih Makyah saya perlu jadi pincapnya di Bali. Ya, Cak? Kan asik bisa sekalian liburan, lencer-lencer di Bali. Terus bapak saya bingung, kamu mau pakai apa? Kamu harus pakai kebaya. Atau kamu pakai sarung, jangan pakai celana. Waduh, repot. H-3 sebelum keberangkatan saya komedi, saya sudah diatur-atur sama bapak saya. Dan ternyata beliau menyiapkan sebuah kado yang saya akan bacakan. Sengaja tidak dikasih amplop oleh beliau untuk ngetes apakah saya dapat menjaga rahasia ini baik-baik. Sudah berapa hari saya di sini, tergoda juga ya untuk membaca ini. Saya buka. Kameranya mana ya? Bisa di zoom sedikit. Ini tulisan tangan beliau. Ya, ini tulisan tangan beliau. Arica, dari tadi saya undang Arica. Biar sah nanti video yang dikirim ke Bali itu biar sah gitu. Siap ya, Cak ya? Ulang tahun ketiga PSK Persada Studi Club di Kadipaten Ean, Joko Umbaran. Masih ingat Joko Umbaran? Kita yang merasa terpanggil dan terpilih harus mau, bahkan harus bergelora melancarkan persembahan bagi pendidikan yang humanistis. Siapa membaca terbaca. Siapa menggali, tergali, Ki Hajar Dewantara, taman dan tanam. Sebiji, dua biji, sawi, bagi berpasang-pasang biji mata. Biji matanya katanya harus natap, Cak Nun dalam-dalam. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha pijitan refleksi puisi, kekidung dengung, kumandang keheningan, nyepi pembelajaran sangkan paran. Revitalisasi gagasan puluhan ribuan ajaran Ki Hajar Dewantara. PSK pijakan start kerasa dirian. PSK pilihan sadar keterpanggilan kejuangan. 1972 BPK bongkar bungkam pasang kadipaten Joko Umbaran, menghadang senja yang memanggil petualangan. Sang GM, sang MG, guru murid, murid guru adalah dua hal yang terpenting dalam konsep taman tanam Ki Hajar Dewantara, tembang dolanan. Keberaksaraan, keberlisanan mendasari simpul saraf budaya rohani manusia Jawa, manusia Bali. Tri Ning Tri, Desa Kalapatra, keruangan, kewaktuan, kemanusiaan, budaya, adat, dan agama. Tri Ning Tri. Segara Gunung Jawa, segara Giri Bali, begitu mendasari agama air, tirta kesejagatan, kesemestaan, kerayaan untuk membangun manusia yang seutuhnya. Demikian, Cak. Demikianlah telah saya bacakan amanah kado ulang tahun dari ayah saya untuk bapak-bapak, Pak Iman, Pak Slamet, Pak Mus, Pak Eka, Cak Nun, Pak MH, dan juga segenap doa untuk ayah Mbak Ririn, Bapak Suwarno Pragolapati, yang sedemikian sering didengung-dengungkan kepada saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan Mbak Ririn. Kemudian juga untuk Pak Linus. Demikian pembacaan suratnya. Jadi untuk pembahasan Sang Guru Umbulan Duparanggi, saya sebagai salah satu anak asuhan beliau di Bali hanya dapat menyatakan sebagai berikut. Umbulan Duparanggi memberi saya bukan hanya sabananya, tetapi memberikan saya laut tempat di mana saya menyelam sedalam-dalamnya agar saya tidak menyadari kedangkalan dari permukaan-permukaan saya. Dan itu cukup sulit untuk saya arungi. Menyelam ke kedalaman diri, mengenali diri saya seutuh-utuhnya, sesakit-sakitnya, dan menggali dari kedalaman tersebut apa yang menjadi tujuan saya semula. Bukan menjadi siapa-siapa, bukan memakai baju penyair yang kini sedang saya kenakan, atau menjadi mira-mira yang lainnya. Tetapi Umbu menjadikan saya seorang anak asuh yang kemudian menjadi seorang anak yang kini merawat ayahnya. menggali benih yang ada dalam diri saya dengan cinta kasihnya yang sungguh-sungguh aneh. Namun itulah hadiah semesta untuk saya yang patut saya syukuri dan saya hargai. Demikian juga bagi teman-teman kami yang pernah merasakan atau pernah bergesekan dengan beliau. Saya mohon doanya agar beliau tetap sehat. Dan mudah-mudahan suatu saat kita dapat menghadirkan beliau tidak hanya sekadar bayang-bayang. Selamat malam. Teman-teman sekalian, Anda pasti tidak paham suratnya Ungu tadi. Saya jamin. Sedangkan Mas Iman, murid tertua kedua, yang tertua adalah Mas Teguh yang malam ini mungkin enggak hadir. Terus yang kedua itu Mas Iman. Yang ketiga itu bapaknya Ririn, itu muridnya Umbu. Saya ini murid keberapa Mas ya? Masuk kelima Mas. Orang setelah itu ada Bambang Indra Basuki, adiknya Pak Kunto Wijoyo dan lain sebagainya. Saya murid kesekian lah. Itu juga baru memahami sekalimat Umbu itu. Ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 40 tahun. Tanpa dia pernah mengajari saya ternyata selama hidup saya tidak pernah menyebut guru kecuali dia. Jadi saya tidak punya mursyid. Ya nek guru SD oke lah Pak Jarwo, Pak Fikin. Ono lah. Pak Mari ya di SD dulu. Tapi guru dalam arti kehidupan saya bukan tidak mengakui yang lain, tapi selama ini ternyata yang saya sebut cuma Umbu. Dan itu saya bisa jelaskan panjang lebar bersesi-sesi pada Anda. Termasuk saya sendiri sudah lama melupakan salah satu manusia samaran saya yang namanya Joko Umbaran. Jadi saya punya tugas untuk menyamar menjadi berbagai macam orang. Dan salah satunya Joko Umbaran, dan sekarang dibuka-buka sama Umbu. Saya tuh pernah melihat ada seorang waliullah yang disuruh menjadi gelandangan di pasar. Betul-betul gelandangan dan gila dan tidak mandi bertahun-tahun dan kumuh tidak karu-karuan. Kemudian suatu hari ada seorang kiai datang ke seorang wali di Jawa Timur. Terus karena si wali ini sahabatnya si gelandangan ini, terus dia bilang, engko nek mulai salamku nang Mbah Dullah. Nggih, sing Mbah Dullah pun diu sendiri pasar iki kalau nggih ngono kan. Terus bener sang kiai ini datang ke Mbah Dullah di pasar, "Mbah, enten salam saka Yai Hamid." Diancuk Hamid iki. Aku wis singitan dibuka-buka iki. Duo bola rek situ iki. Wis gak tae-tae anake tak mate aku terus mati Mas. Apik tau kiai adegane. Aning aku ora njur Joko Umbaran dibuka-buka tak mati. Ora. Ya Joko Umbarane mati ora apa-apa. Jadi saya pernah nulis naskah drama namanya Joko Umbaran, dan saya kira ada beberapa kelompok dalam sekian era itu mementaskan naskah saya tanpa tahu bahwa itu tulisan saya. Saya senang sekali itu. Saya senang sekali. Jadi saya melakukan banyak hal. Saya termasuk anu juga pengikutnya Bang Hadi yang mengatakan kalau tangan kanan berbuat baik, tangan kiri jangan sampai tahu. Bahkan kalau engkau sholat jangan sampai ketahuan Allah. Abang Hadi ampuh toh. Terus kemarin waktu layatan Bang Fauzi, sahabat kita juga, saya bilang, "Bang, bagaimana mungkin sholat tidak ketahuan Allah, wong Allah Maha tahu." "Oh iya ya. Jangan pura-pura enggak tahu." Maksudnya, ya kan Bang Hadi asal mau sholat kan pedomannya jangan sampai ketahuan Allah ini. Nanti riak. Terus Allah, "Waduh Maha tahu." Enggak tahu, apa-apa enggak sembahyang. Terus engkau duhur gitu kan, Allah, waduh, ketahuan. Akhirnya gak sembahyang seumur hidup. nyeneng lah, kalau siniman-siniman nyeneng lah Mas. Pokoknya ini tak gerdiin, pokoknya situ ya, tak ceritanya. Ben gue ini rada nyiniman sidik, ini loh, rip ini ya, tau, ben rada edan, ini loh. Itu, ben gue diharani, wah ini para psikologi ini, anu ini, rada neurotik, apa-apa, ngono kaya. Semakin kau dianggap gila oleh lingkunganmu, bersyukurlah. Kalau belum dianggap gila, berlakulah gila. Oh, kira-kira. Ben wae. Oke, tapi saya tetap ternyata ada puncaknya. Mas Tanto ini hadir karena Mas Tanto ini salah satu sahabat dan saksi kehidupan Umbulan Rupanangi. Saya minta Mas Tanto untuk maju ke depan, diantarkan. Saya kira ini sebuah jenis kegilaan yang berbeda tetapi setingkat lah. Gitu. Dan ada juga yang diamanati Umbu, Dajin Sera. Saya mohon bersama-sama Mas Tanto duduk di depan dengan Sabrang Mowo Damar Panulo. Karena Sabrang ini disayang betul oleh Umbu dan dia sudah mendapatkan amanat untuk melakukan sesuatu. Saya mohon dengan saya. Tok tok kene tok tengah tok kene wong turu kene tok ngarep kene tok. Ku derajatmu ngarep dhewe mburi. Ah kene kene kraku karaku ora apa. Ora usah ngene. Ya ya wis ora apa. Oke. Rendah hati ra apa lah ya. Oke. Brang brang ayo brang. Ayo tok kene tok. Wis tok aja. Kalau sudah menyangkut keselamatan orang banyak harus tegas. Oke, saya kira saya mohon izin kepada Mas Haryanto, Nahdlatul Muhammadiyin, Pak Yai Muzamil, dan beberapa teman. Ini kita lengkapi aja sampai jam 12, bismillahirrahmanirrahim. Berarti masih ada 15 menit. Jadi kita mundur setengah jam dari rencana semula. Tapi karena ini semua hikmah dan apa namanya bid'ah hasanah, saya kira perlu kita lanjutkan karena kita membutuhkan bid'ah sebanyak-banyaknya dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak ada bid'ah, tidak ada khalifah Abu Bakar, tidak ada khalifah Umar, tidak ada khalifah Utsman karena kekhalifahan itu juga bid'ah dan lain sebagainya. Jadi kita butuhkan bid'ah sebanyak-banyaknya. Perkara ada yang dolalah urusannya caca sing arep kene iki. Melu-melu aku. Mas Tanto pokoknya say anything about Umbu and whatever you want. You are free to do, free to talk, free to express yourself. Ya isane mung kuwi mau iki ya. Setidaknya saya pernah membayangkan, cuman mungkin tidak berani, tapi mencoba 3 hari seperti Umbu. Saya pernah nonton ada seorang laki-laki tinggal di gunung, yang dia punya musim salju juga, dan hanya hidup dengan apa beruang itu. Ya kira-kira kayak pilihan hidupnya apa Umbu itu di perbatasan apa orang Kurdi itu. Saya pernah ketemu orang Kurdi yang hidupnya dengan kambing saja di perbatasan antara anu Irak itu. Saya coba ketemu Kiai Mangli yang sangat santun. Ketika bikin pengajian dia mulutnya bisa bilang Golkar asu, bajingan. Ini komandan kodim, kodimnya ini celeng. Saya kira Kiai nomor 1 setelah Sutarji Kalsum Bakri yang uraan, MH belum ada apa-apanya sebenarnya. Sama sekali. Itu celeng asu tanpa retorika, tidak ada yang ketawa gitu. Setiap Kemis Wage saya nonton, saya datang ke rumah. Tapi kalau ke rumahnya sangat santun, saya enggak bayangkan uraan di panggung dan kesantunan di rumah. Jadi saya ngalami sekian puluh mendatangi orang-orang yang kira-kira pilihan individunya sangat kuat. Salah satunya tentu Umbu dan sebagainya. Dan saya nyoba tiru-tiru itu tapi cuma 3 hari. Terus kayak ini 4 hari saya tergoda nonton film di Empire gitu. Jadi saya termasuk yang agak foya-foya ya, saya hedonis gitu ya, ngicipi Starbucks gitu, sambil ngeritik gitu loh. Setelah itu nonton ini, saya orang yang anulah apa mediocrity gitu ya, jadi orang yang setengah tidak mampu untuk seperti itu. Tapi saya percaya bahwa kalian-kalian itu juga sangat aneh seperti Lumbu. Setiap bulan datang jagung-jagung ngarung guyung-guyung ngakak ini. Padahal ya orang di pekerjaan, orang jalan-jalan. Ini yo aneh, enggak ada di dunia, enggak ada kan yang kayak gini, jagung, guyang-guyu, orang di duit, mereka enggak ada, kok yang guyang-guyu gitu loh. Ini salah satu potret bangsa Indonesia, saya kira yang paling unik ya kalian semuanya. Apalagi ya. Cak kowe iki ya jane rada aneh lho kowe iki. Kowe nopo to kok ngandani wong pirang-pirang goyang-goyang gitu ya. Loh, saya sama Cak Nun itu kedalamannya sama lho. Oh iya ya. Bedanya cuma dua. Dia lancar Arabnya, cuma itu dok. Saya kurangannya itu dok, lain-lainnya sama gitu. Hanya itu. Saya kira ya kalau enggak kira-kira gimana ya? Masa yakin-yakin benar kita hidupnya dikira-kira ya. Apa ya? Saya kira ini penting ya. Apa? Karena ekstrim-ekstrim yang tajam ada umbu yang seperti itu. Tapi kita juga punya sarpin ya, sangat ekstrim kan? Itu Hakim Agung itu ekstrim sekali loh. Dan kalian ketawa-ketawa kan? Lihat Hakim kayak gitu kan? Koi Wembram. Pengen ngomong mas. Pengen ngomong. Saya itu terus terang ya, sama Mas Tanto itu baru ketemu sekali ini, jadi yo piye kaya coba ya, maksudnya alhamdulillah saya bisa dimo cepat sapaat kembali. Saya absen 5 bulan soalnya ngurus motor, Cak. Ngurus motor. Saya buat motor modif sama istri saya, alhamdulillah. Ya, tapi ya juga bingung juga. Bingungnya gini. Mau usaha apa gitu loh. Biar motornya itu bermanfaat. Tuh. Itu salah satu ketidakdongan saya. Iya, iya. Tuh. Itu Mas Tanto. Tuh, Pak Tanto. Gek-gek umbu saya, dia, Jokowi, Sri Sultan, semua itu sama ya. Sama-sama bingung kan jadinya. Iya loh, betul loh. Cuma tinggal penampilannya kan, menjalankan mekanisme ini, rapat. Ada ya, yang tidak aneh tentu setiap Senin upacara, nyanyi Indonesia Raya, terus upacara, itu ya lucu-lucu ya. Apa, dogma-dogma Indonesia, itu kalau Anda pegawai negeri kan setiap Senin upacara, Jumat senam gitu. Senam apa gitu ya, saya kira mari kita lanjutkan ekstrim-ekstrim yang lebih tajam gitu. Saya kira kuwi wae Cak Nun wis ora iso ndase mumet iki, Bang. Asem. Iya ya, aku deg-degan ya. Apa namanya? Kalau pengalaman saya dengan Umbu itu pertama kali sebelum ketemu Pak Umbu, pertama kali waktu itu zaman Leto. Ya, zaman Leto isih ana tanggapan ning Bali lah. Saiki kan ora ana tanggapan ning Bali. Rata ning TV soalnya. Waktu itu tanggapan di sana, terus janjian dengan ketemu Pak Umbu, terus dikasih tahu ketemuan di sebuah rumah. Sebelum manggung kita ke sana, terus nunggu 1 jam, 2 jam, 3 jam, terus datang enggak? Datang katanya datang. Coba cari di semak-semak depan. Iya kok. Biar-biar kok cari di semak-semak. Iya biasanya Pak Ambu datang ke sini cuma di semak-semak itu ngeliat-ngeliat ke dalam, ngintip-ngintip. Oh, ngono-ngono to ya. Oke. Terus saya keluar, lihat-lihat ke semak-semak ya. Nah, kira tahu ning kebon-kebon delok-delok ngene iki enggak ada ya. Oh. Terus akhirnya kepepet waktu manggung, akhirnya kita manggung. Ketika pulang sudah selesai, kita ke sana lagi. Pak Ambu sudah ada di sana. Ternyata beliaunya berangkat dari kantor ke rumah itu jalan kaki. Ya ditunggu berjam-jam gak sampai soalnya jalan kaki jauh banget. Iki, ya saya terkesima dari ceritanya CN. Neng ya rodok ngeluh, piye to iki? Dengar dari... Ya rapopo to ya. Dari cerita ayah saya. Wagu. Fales. Ya, apa di situ saya menggali. Tapi menggali gimana, enggak banyak omong juga. Aduh, kira tuh angel lagi. Oke, tapi setelah apa itu beberapa tahun yang lalu, terus akhirnya kemarin bertemu lagi ketika apa namanya? Beliau sedang sakit. Ketika ke sana saya merasakan kalau dari cerita-cerita murid-muridnya ini guru yang galak ini. Tapi ketika sampai sana saya merasa ini orang yang sangat bisa menjadi bapak dari siapa saja ini. Saya ngomong apa aja tuh diginiin. Oh iya ya, benar-benar. Benar-benar. Ki gede ke hatiku, aku wong pekok, tapi jadi saya ragu-ragu sama diri saya sendiri itu ragu-ragu saya. Iki kok beda ya karo ceritane iki ya. Ya, lihat tuh lihat. Oh, bagus itu. Jadi apa gini? Urung apa wis dia? Kayak gitu. Saya aku ini menggali gimana? Ada beberapa yang saya gali memang di situ. Ketika apa namanya? Membaca tulisannya ayah. Fales. Ketika membaca ada sekarang membawa Sabana dan membaca tulisannya CN. Terus dia usah sudah anggap lewat. Tapi saya membaca tulisannya terus beliau lihat nih CN nih. Tidak perlu dua kalimat, tiga kalimat. Kalimat pertama langsung ke intinya langsung gini-gini. Oh oke, itu siji tak colong ilmu nih. Terus baca lagi, suruh bacain beberapa itu dikomentari. Beberapa tak colong. Yes, lumayan toh, lumayan ki nyolong ilmu ki. Terus ditawani, aku pengen ku dadi muridku. Bajikir ya. Muridnya umbur ya. Iso ngomong seperguruan karo bapak ki berarti. Lumayan, kakak seperguruan. Ya, bisa gitu. Cita-citane, saya kasih PR saja katanya. Duh. Status itu iso ora. Ora ternyata ono PR. Saya PR kamu bikin tulisan 7. Oke, saya kan dibagi 2. Yang satu judulnya yang kamu senang-senang sama musik itu, disebut saja judulnya rubriknya Titi Sabanada. Wah, Titi Sabanada, oke. Jadi itu isinya apa? Yang kamu geluti tentang musik, tentang seni, kamu tulis di Titi Sabanada. Saya minta 3 tulisan di situ. Terus, yang 4 tulisan lagi, saya tuh senang lihat ada acara Kenduri Cinta. Batinku kok ngerti ya iki ya. Oh, lumayan iki informane akeh iki berarti. Kalau enggak nonton YouTube, wali kan gitu. Tapi ternyata orang ngerti YouTube. Brang. Mbak Mira ini biar jelasin hubungan Umbu sama YouTube. Maka Mbak Mira. Ini bapak saya lagi keranjingan YouTube. Ada kerinduan-kerinduan yang sekian lama dipendam. Dan bapak sangat kuat. Seberapa rindunya, seberapa kangennya dia akan sesuatu. Akan anak-anaknya yang berpencar-pencar. Kerinduannya kembali untuk ke Jogja. Itu mesti ditekan kuat-kuat. Seperti orang laku itu. Nah, jadi suatu hari saya bilang, Pak, bisa lho Pak nonton MH. Oh, bisa ya? Oh bisa pak. Oh gimana gimana? Nah, saya bawa ini Samsung saya yang se-hybrid ini. Ntar dulu ya pak, saya beli pulsa. Oh mesti pakai itu ya? Iya kalau tidak gitu tidak bisa pak. Gitu. Pak Umbu kan tidak kenal teknologi. Kenalnya cuma TV bapak saya itu. Akhirnya saya beli pulsa ke warung depan, 20 ribu, terus mulailah saya beryoutuberia dengan bapak di ruang tamu. Terus bapak bilang, oh tunggu dulu, katanya. Bapak masuk ke kamar, saya pikir waduh gawat, pasti sembunyi lagi atau mungkin tidak mau untuk mengekspresikan ini. Wah bisa-bisa batal ini nonton YouTube. Lama saya nunggu bapak saya keluar dari kamar. Terus saya intip, ternyata apa yang terjadi? Bapak saya dandan. Demi nonton MH. Di YouTube. Jadi begini. Nah, bagi yang tidak tahu bapak, ya hanya tahu bayang-bayangnya yang kayak di covernya Sabana. Berdiri dek. Berdiri sebentar. Bagi yang penasaran ini, mensosialisasikan ayah kami. Jadi, coba berjalan dek, jalan biasa dulu. Nah, jalan. Nah, jalan. Jalan biasa kayak kamu jalan. Nah, bapak gaya jalannya seperti itu. Bapak kami dari gaya jalannya seperti itu. Tunggu dulu. Ah, ini biasa, gaya kaburnya kayak bapak. Nah, berdirinya persis seperti ini. Tampak samping akan kelihat berdirinya begini. Ah, bapak kami begini. Cuman tinggi. Tinggi. Bapak kami itu tinggi. Kakinya sama. Ini dengan bulu. Bapak kami tanpa bulu. Ya, rambutnya ya begini. Cuman sekarang sudah hilang. Ya. Jadi bagi yang penasaran dengan perwujudan beliau, ya seperti ini. Kopiannya. Nah, saya lanjutkan lagi dengan YouTube. Ternyata bapak saya begini. Kan saya ada cermin tuh, cermin yang segini. Bapak saya begini. Oh, ternyata pasang syal. Hobinya itu kan koleksi syal. Terus pasang topi. Saya pikir, wah ini gak jadi nonton YouTube. Asli pergi lagi kan. Ternyata duduk sama saya di ruang tamu. Ayo kita nonton. Kata, waduh. Ternyata persiapan dandannya itu hampir 20 menit hanya untuk nonton MH. Jadi kami nonton itu dari jam 9:30 sampai kurang lebih jam 3 pagi. Semua acara KC itu kami nonton meskipun saya agak samar-samar begitu ngerti tentang acara ini karena belum pernah menghadiri. Tapi bapak, tuh lihat tuh, gitu tuh mulutnya MH, katanya. Dimakan tuh profesor-profesor semua dia. Waduh, ya kebayang toh saya anaknya itu jadinya ciut gitu. Apalagi bisa duduk dengan jarak berapa senti gitu sekarang ya. Terus. Dia itu macan kadipaten kadipuro. Waduh, tambah lagi macan katanya kan. Jadi begitu banyaknya ekspresi kerinduannya yang muncrat-muncrat di Samsung dan saya merasakan ada kebahagiaan. Lalu lewat teman yang sering berkunjung ke Jakarta, saya meminta VCD atau DVD dari acara Kenduri Cinta Desember kemarin. Wah, ini gimana ini Mira? Bisa nonton enggak kita gitu. Oh, bisa, Pak. Tunggu saya ambilkan mesin DVD-nya dulu gitu. Bayangin itu, 3 CD 4,5 jam lebih. Bapak saya anteng nonton kan? Saya bilang begini, Pak, itu bisa dipause kok, Pak. Oh, enggak bisa. Ini acaranya jalan terus. Bayangin sampai enggak makan sorenya itu nonton. Jadi demikianlah sebagai pengasuh dari anak-anaknya, Cak Nun yang sudah sering ke luar negeri dan kemanapun tidak luput, dan sudah sering manggung dalam berbagai acara ini, acara itu, tidak luput dari kasih sayang beliau. Tetap beliau memperhatikan. Jadi kita itu ibarat kuman, kemanapun itu selalu ada dalam mikroskop beliau. Dan lucunya, tanpa HP, seringkali beliau itu, ini kesaksian saya, sudah sering dalam 4 tahun. 3 hari lagi kayaknya saya, kayaknya si Anu mau datang gitu. Bayangkan, seorang yang sudah berusia 70 tahun, bisa tahu orang yang mau datang itu lagi 1 bulan atau kapan, jadi tidak heran. Kadang-kadang dia menghendaki pertemuan dan tidak menghendaki pertemuan yang menjadi pilihannya. Itu kekuatannya dari seorang umbu. Namun meskipun dia tidak mau menemui orang yang sangat-sangat, nah ini, orang-orang yang sangat-sangat dia cintai, sayangi, itu terbalik. Jadi tidak ada rasa humanismenya seringkali, kalau kita pandang secara normal. Tetapi pada saat beliau menepi, duduk sendiri, itu kan banyak ceritanya. Si Anu begini loh, saya baca tulisannya. Si Anu sudah kesini loh, gitu. Mengherankan memang. Jadi demikian tentang YouTube dan DVD, VCD yang sudah ditonton oleh Bapak selama 4.5 jam dengan tidak makan. Ya, demikianlah sayangnya Bapak pada MH sampai hari ini yang bisa saya berikan kesaksiannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Rang, tolong diterusin, tapi gini, maksud saya tadi yang saya dengar tadi malam dari Mira dalam diskusi di Katipira itu gini kan, oh bisa nonton Pak, gimana caranya? Yo, lewat YouTube. Terus Umbu tanya, YouTube itu apa? Ngono ya, nyeneng kita kuwi. Jaman kaya ngene ana wong tekan YouTube itu apa? Kuwi apik to kuwi. Kuwi, buku ya ora ngerti. Aku apik to kuwi, kan ping setingkat Nevi Budianto to kuwi. Iya, iki. Flash disk sih ora ngerti deh. Di tengah orang banyak, Nevi teriak, "Tong, dong. Barang semene sing iso disen musik kok banget kaya apa jenenge?" Iki wong iki. Terus Blodong, "Oh, flash disk, yo disk." Oke, Bang, silakan, Bang. PR-nya dan seterusnya, Bang. Ono jane sing luwih spektakuler saka kuwi. Gawe Facebook terus. Aku udah diceritain kan. Iya. Bikin akun Facebook terus ini iuran bulanannya berapa ya? Ki spektakuler gua aku. Yo, itu ora apik banget iki. Apik banget itu. Itu keluhuran budi, tidak mau mendapatkan sesuatu tanpa membayarnya. Ngono ki ya, ampuh lah, oke lah. Saya ini orang termasuk yang paling macet dan ragu-ragu kalau untuk menulis, karena saya tidak, paling susah dalam diri saya adalah membatasi apa yang ditulis, apa yang tidak, informasi sambungan webnya mana yang dipotong, itu paling susah buat saya. Makanya saya nggak bisa, kadang susah ngomong kalau ditanya karena nggak jelas batasnya, dan nulis itu selalu masalah besar buat saya. Terus kalau Pak Umbu kan seling apa bilangnya seperti yang dikatakan, yang kita ngobrol kemarin dengan Mbak Mira, kamu tulis apa, baca aja 1 kalimat awal dan 3 kalimat terakhir. Saya ingat-ingat ini juga sama dengan pesannya bapak saya, dengan pesannya kakak seperguruan saya. Waktu itu, "Wih, ora usah mumet, sing penting kowe ngerti poke, ngerti ngarepe, ngerti burine, tengah tok jak joget ngendi wae ora masalah. Kowe pinter-pintere kowe main silat pingan." Yo pahamku lagi ming sakono kuwi main silat piye. Tapi yo itulah. Terus kemudian saya diberi PR yang satu bernama Titi Sabanada, yang kedua dikasih rubriknya judulnya Dasin Sera, Dasar Cinta Semesta Raya. Wis medeni to kuwi. Ceritanya itu saya tuh seneng itu apa dengan acara Kenduri Cinta. Yo ternyata kalau enggak tahu YouTube berarti yo ndeloke lewat langit piye paling. Saya senang itu apa acara Kenduri Cinta. Kamu tulislah tentang dasar-dasar cinta semesta raya agar lebih apa namanya lebih bulat itu tentang kenduri cinta agar tahu betul-betul cintanya di mana. Pertanyaanku kemudian kok aku sing ditugasi nulis iki ngerti apa aku tentang cinta? Itu bukan memotivasi saya untuk nulis, tambah ngeri aku nulis. Wong dikritik bapak kowe mecedel ra karuan, dikritik umbu piye iki. Jadi apa namanya? Susah loh dadi anak ECN iki. Rumang samu. Belum pernah dalam sejarah tulisan saya itu dibiji lebih dari D itu belum pernah. Lebih sulit lagi dari bapak Ecahu ya. Itulah, itu PR 2 PR buat saya. Satu menulis tentang dasar cinta semesta raya dan satu lagi tentang titik sabanada. Saya seperti Cak Nun berkali-kali bilang mengkritik kepada saya dan saya selalu susah untuk apa namanya meresponnya. Kalau Cak Nun kan tipenya orang yang katanya masuk hutan nanti tarung di dalam hutan. Saya tipenya tidak bisa masuk hutan kalau saya belum tahu persis peta hutannya itu seperti apa. Saya selalu ketika ada PR itu keluar di kepala saya tapi belum pernah memadat sampai sekarang. Iki durung padat iki kabut semuanya belum kelihatan padatan-padatannya untuk bisa jadi tulisan dan saya sangat-sangat terganggu. Iki piye iki nulis iki kesempatan yang luar biasa iki. Aku harus nulis. Akhirnya sekarang ya durung nulis sih sebenarnya. Tapi saya punya apa namanya punya ya rada obat hati. Waktu itu saya ngobrol dengan Mas pulang di Jakarta terus ditanyain dikasih PR ya sama bapak. Iya, saya belum nulis saya. Ini saya merasa bersalah banget. Saya dikasih PR dari kecil belum saya tulis sampai sekarang katanya. Alhamdulillah ada teman. Jadi saya punya teman senasib sepenanggungan. Jadi saya merasa bersahabat sekali. Pokoknya saya apa nasib saya di depan Pak Umbu masih ada bumper yang namanya Mas pulang sampai sekarang. Itu dulu apa namanya snapshot saya tentang Pak Umbu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tanto, ada 1-2 tambahan lagi. Monggo raupun nyun sewu Mas Haryanto dan NM. Oh, juga, jadi saya tidak tahu agamanya ya. Mas Umbu itu apa? Hindu atau? Kalau boleh tanya ini saya izinkan jadi orang pemerintah jadi tanya agamanya apa ini. Kalau secara resminya di hadapan anak-anak asuhnya beliau akan menyebutnya Marapu, tetapi bisa saya ungkapkan di sini bahwa Bapak lebih memilih kosmis dan kesemestaannya dibanding pengkotakan-pengkotakan. Oh, jadi seperti Cak Nun lah pokoknya. Iya toh? Ini galak. Seperti Cak Nun. Oh, seperti itu kok keterangannya ya, Cak Nun. Baiklah, saudara-saudara. Untuk malam hari ini saya memberi kategori untuk malam ini loh, besok ganti lagi loh. Soalnya saya kreatif jadi setiap arti itu setiap hari berbeda. Tapi malam hari ini sudah menjelaskan bahwa ketika fenomena ulama sama umaro sudah rusak semua. Ulama rusak, umaro rusak. Jadi ulama itu adalah orang seperti Cak Nun, seperti Umbu. Tambah satu lagi saya. Yang adik seperguruan ya Sabrang. Lumayan masih nyabrang-nyabrang dia. Tapi belum bisa. Jadi yang disebut ulama adalah orang yang selalu menjelek-jelekan umaro tapi tidak benci. Cak Nun kan gitu. SBY diololo. Amin Rais dikritik. Gus Dur itu hampir semuanya kalau saya ngurungoke 30 tahun lebih itu wah diololo. Neng nek Umbu dialem. Nek aku kan dia dialem terus. Padahal dosa aku ini lebih akeh timbang SBY. Kok dialem? Karena saya segolongan ulama tadi. Jadi kalau kalian semuanya sekarang ini fenomena HP murah itu menjelaskan bahwa kita memasuki jurnalisme massa. Jadi kalau wah kita ini pelajaran trias politika sekarang. Ini UGM sebentar. Jadi kalau eksekutif, legislatif, yudikatif plus pilar keempat jurnalisme Kompas, Tempo, KR itu sebenarnya sudah enggak jalan. Yang jalan adalah sambil motret orang, sambil motret dirinya, HP murah. Ini saya kira harus menjadi pionir. Kelompoknya Cak Nun itu harus jadi jurnalisme. Jurnalis gini kan rame ini. Apalagi tidak harus manut Surya Paloh dan Abu Rizal Bakri maupun siapa. Jadi ini saya kira bisa revolusi jurnalisme masa ini. Jadi ini golongan ulama-ulama, jurnalis ulama ini. Bisa sambil selfie, fotonya enggak usah bagus-bagus. Foto wartawan itu kan teknis dan sebagainya. Tapi foto yang 400 kita bisa melakukan satu gerakan baru. Dan tampaknya ini pasti nurani. Wajahnya itu kan nganggur-nganggur. Itu mesti nurani. Ya, bagus. Ulama itu kan pekerjaannya Cak Nun, saya, Umbu, orang itu kan kebanyakan enggak pernah dinas gitu loh. Makanya kerjanya sampai jam 3 pagi barang ini biasanya dicintai Allah Subhanahu wa taala. Oh iya iya. Cak Nun wajahnya kan indah, perayu yang bagus. Saya hampir rata jengkel, ambok ngundang orang, undang orang teko, secara penting. Saya ngundang berkali-kali, tampaknya resmi dia pas enggak bisa, enggak ada masalah. Oh, ditimbang ngundang nama gelang, ngamplopi sesuk teko rene nonton ya padha wae. Di YouTube paling akeh dhewe. Wah, di YouTube iki sine mung Cak Nun tok kabeh iki piye gitu. Iya, karena ini jurnalisnya ini semuanya nih. Saya kira ini bibit-bibit luar biasa loh kalau sadar. Tapi kalian tuh enggak sadar masalahnya itu. Itu loh. Ini kalian itu representasi berita masyarakat yang paling otentik. Orang yang media mainstream kan ibu tua itu ya. Ibu tua siapa sih sekarang yang di situ Bondo itu? Abu Asani ya. Ribuan di muka Anda setiap hari. Anda nanti pulang beritanya lebih dahsyat dari Tempo, Kompas, New York Times dan sebagainya. Karena enggak betul itu konkret itu. Konkret itu. Anda dari pagi di Jakarta sampai malam itu beritanya banyak sekali. Anda tahu kan koran TV itu kalau berita bukan berita. Harus membuat berita. Itu beda dengan berita kan. Berita sama bekerja membuat berita. Harus dibedakan. Kalau Anda menyimpan berita. Kalau wartawan yang mainstream itu harus membuat berita. Memang pekerjaannya membuat berita. Perkara tak wocoh gitu loh. Saya kira gerakan Ma'iyah ini usul saya. Ini jadi audien, Ma'iyah, pembaca dan sekaligus unik loh ini. Daripada yang terjadi selama ini adalah semacam terapi sakit jiwa massal. Saya kalau lihat Facebook ini belum sampai pada kualitas yang lebih bernilai menurut saya. Masih kesepian-kesepian, keluhan-keluhan, complaining, pokoknya matahari tidak bersinar, bulan tidak penuh, hujan, letusan, tertembak, begal, wah semua lengus, nanti saya enggak bisa bedakan yang apik sama elek itu. Sampai saya masa sarpin aja saya sudah enggak benci. Soalnya bajingannya kabeh gitu. Angger sulit untuk membenci, tapi ini saya kira nanti jadi bajingan setahun coba. Anda ngomong nurani di situ, di sini. Mungkin menarik juga ini. Anda sudah menyerap setiap bulan. Belum lagi yang YouTube ngurungok ke Cak Nun yang di Kenduri, yang di Padang Bulan dan sebagainya. Masuk arep ngurungok ke terus minggu kuping terus sih. Ambok jarinya ini dikerahkan untuk mengisi berita yang lebih dahsyat manapun. Dan saya tidak yakin berita itu hanya Jakarta. Jakarta itu potret penderita, ibu kota penderitaan sebenarnya. Iya loh. Apa enggak menderita itu? Karbon dioksida, banjir, jengkel, tiba di TV itu. Sini lain lebih kasar, sini lebih asu, caleg, tapi mesra gitu loh. Yang di TV itu kok kata-kata asing aneh, enggak mutu sama sekali kan. Enggak, iya kan? Iya kan? lebih mutu ulama-ulama di sini. Oh, ini cek. Pokoknya mutu kok. Mulutnya enggak cetho. Pronunciation enggak cetho. Fonetik enggak cetho. Tapi karena dirido itu jadi mutu. Itu ya ora cetho. Ini. Saya kira saya terlalu panjang, tapi saya ide saya adalah saya kira Anda juga mulai menyampaikan ajaran-ajaran Ma'iyah ini lewat klasifikasi Anda masing-masing untuk motret adik Anda, berangkat sekolah, apa saja, dahsyat loh. Gak usah ada ide lah, pokoknya potret tentang pasar Beringharjo sekarang apa, hotel terbanyak di dunia mungkin Anda gak tahu di Jogja, kek-kek. Anda gak tahu loh, gak studi, mbok delok Paris hotelnya berapa, New York hotelnya berapa. Semua kota di dunia, akeh dhewe Jogja. Rasa dari kota besar hotelnya akeh. Coba lihat aja, okupasinya berapa. Aneh loh itu. Nanti Bandung anehnya apa? Terus setan paling dulu setan kan di desa ya. Iya toh? Setan itu kan di pohon angker, di gua, di gunung. Sekarang setan di Trans TV. Pakai lighting, iya toh? Aneh loh. Jadi Anda kalau mau ketemu hantu, pokoknya musuhnya Nabi Muhammad sama Tuhan itu ada di TV. Oh, setan kok itu. Saya di desa demi Allah, di desa terus-terusan, bang, saya hiburan bukan karena mau mengembangkan desa, enggak. Saya memang kesepian, jadi saya ke desa-desa intensif. Karena tidak berjuang di sana. Saya cari hiburan, saya hedonis kalau itu. Kalau di Jakarta itu edan keserakat itu, penderitaan neraka itu. Kecuali bagi orang yang goblok-goblok ya. Jakarta itu jelas untuk orang-orang goblok, yang orang tersesat, orang yang pokoknya apa kayak nah FPI ya soalannya apa wong musyrik-musyrik Jakarta itu. Iya. Muhammadiyah musyrik, NU musyrik, PDI musyrik, pokoknya kalau tinggal di Jakarta mesti musyriknya. Mesti itu. Wong pilihannya sudah salah besar kok. Ibu kota musyrik gitu. Apapun membela apapun musyrik. Gitu loh. Wah ini terjemahan baru aneh lah. Aneh lah. Karena muridnya Cak Nun memang ulama itu begini. Ulama itu mesti begini. Murni ya kelihatan. Saya kira udah. Aku ini main guyonan terus uripe bajingan. Oke tepuk tangan Mas Anto. Kebenaran itu tidak pada siapapun kecuali pada keputusan terakhir Anda masing-masing. Karena itu nanti yang dihisab oleh Allah. Anda boleh mendengar apapun, boleh menafsirkan kayak apapun, boleh melakukan apapun, tapi sebenarnya yang dinilai adalah bahwa itu menjadi keputusan Anda. Jadi jangan pernah punya keputusan yang tidak otentik pada diri Anda masing-masing. Artinya kalau sholatmu itu ya sholatmu dan Allah itu otentik. Bukan mu plus Cak Nun plus ulama plus Tanto plus Opo dan Allah ora. Mu dan Allah. Nah, sepanjang kebenaran itu Anda ketahui terletak di situ, maka seluruh forum ini tidak ada masalah karena Anda dewasa. Anda tidak gampang masuk angin oleh kalimat kayak apapun gitu. Dan itulah hakikat maknya sebenarnya. Saya kira teman-teman sekalian, saya ini minta maaf betul. Ini kita masih punya Pak Slamet sama Pak Eka. Tolonglah 1-2 kalimat Pak Eka. Ya, saya berapa menit sedikit aja Pak ya. Ya saya hanya ingin ya karena tadi sudah disebut saya bagian dari generasi tua dulu di Muraboro. Sorry agak kurang saya pakai maka pakai sal bukan karena gaya bukan karena agak masuk angin. Oh ya saya banyak belajar yang menurut saya sangat luar biasa di tahun 70-an di Muraboro itu Universitas Muraboro yang rektornya Umbulan Dubarangi itu. Saya bisa mendapatkan banyak pelajaran kehidupan dari Umbu tentang bagaimana berhubungan dengan orang lain, bersentuhan dengan orang lain, bagaimana menghargai perbedaan, menghargai keberagaman. Saya itu lahir di sebuah pulau kecil yang dari keluarga yang ya tidak bukan Islam ekstrem, bukan yang radikal, tapi salah satu contoh sederhana misalnya berapa tahun lalu itu kakak saya ke Jogja minta antarkan ke Borobudur. Ketika sampai di Borobudur itu kita mau jajan nasi pecel. Tiba-tiba yang ngantarkan itu pakai kalung salib nih. Itu enggak jadi makan kakak saya. Wes, yuk kita pulang yuk. Loh, kenapa? Enggak, saya enggak pakai salib. Loh, kenapa? Artinya saya berasal di keluarga yang seperti itu. Setelah itu ya. Saya datang itu kemudian berubah. Ketika saya di Malioboro itu saya bisa menghargai perbedaan, bisa bersentuhan dengan keberagaman yang dulu mungkin agak sulit, misalnya gitu ya. Sulit saya pahami, tapi itu kemudian saya bisa menghargai perbedaan, menghormati orang lain, berbuah berbeda itu sebuah rahmat buat saya, misalnya itu buat kita. Itu yang saya ingin katakan, bahwa itu saya peroleh dari umbulan di Paranggi, bahwa beliau tidak hanya mengajarkan bagaimana menulis, tidak menghormati saya menulis, tapi juga memberikan pelajaran berharga tentang arti kehidupan buat saya. Dan saya kira itu aja Pak Mas Canon ya. Temuan. Sebenarnya menarik juga kalau bulan depan yang paling depan pakai salib semua itu. Memang kayak jurnya naik ini. Sampai tenang nih, seneng aku bentuk nusu santunya kayak. Iya darah paham apa ini dunia ya. Ngaku salib rentuk, iki rentuk. Ini ada perang. Mana sabrang tadi? Silang meneh mesti ya. Jadi nyun sewu ini. Salah seorang guru Leto itu pakai salib. Terus kemudian dia bertengkar sama adiknya Sabrang. Tolong Brang, ceritain Brang. Ini untuk pelajaran aja, karena Pak Eka berasal dari keluarga salib tadi. Anti salib tadi lah. Honor apa Jai? Hah? Rih? Darto honor? Oh, Rateko apa Jai. Itu salah satu, apa namanya? Teman kita yang ngumpul dari Leto dari awal. Orangnya sangat radikal dengan pemahamannya sendiri. Stop lah. Satu hari dia pakai kalung salib. Terus jadi pertanyaan sama teman-temannya tuh. Ngopo kowe nggowo kalung salib kowe wong Islam? Oh, iki cuman sebuah tanda. Ini bukan apa namanya? Bukan menandakan keagamaan saya. Wah, filosofi lah jawabannya. Angel. Itu satu tahun bertahan. Ditanyain dia selalu bisa menjawab. Terus suatu hari ketemu sama Rampa. Adik saya yang paling kecil. Rampak TK waktu itu. Dia ketanggur dua kali terus sampai sekarang enggak pernah mau ketemu Rampak lagi dia. Terancam ngopo meneh iki cah iki asu iki ngopo meneh. Gara-garanya pertamanya tentang kalung itu. Tentang kalung itu dia apa ditanyain sederhana, Rampak membuat kotak di awalnya. Om Darto itu agamanya apa? Islam. Oke. Terus kok pakai salib? Loh, ini bukan itu, bukan pertanda apa gini. Bukan Islam itu tapi. Oh iya, tapi kan ini kan sejarahnya begini. Salib itu cerita tekan apa jenenge? Cerita tentang tekan wah sejarah era karuan kayak tentang kaisar sapa apa dan segala macam kenapa salib di karo cah TK karena khawatir iso jawab. Dijelaskan sedikit dulu sejarahnya gini. Rampak karo santai, tapi bukan Islam toh. Ngono. Tapi bukan Islam toh. Tapi bukan Islam toh dengan orang asu dibuang sama di akhirnya. Enggak ada perdebatan. Rampak cuman gitu aja ngomong bukan Islam toh, bukan Islam sudah dikotak dari awal. Statement awal dia yang dipakai untuk gantolan. Wis kuwi toh. Rampak iki jan rodok beling kuwi. Suatu hari Darto lagi-lagi baca buku terus Om Darto ngapain sih baca buku? Ya biar tahu pengetahuan, biar tahu dunia. Baca buku terus kapan lihat dunia benerannya? Oh, misal meneh teh ucenasu. Karena tadi, ya misal dalam hati. Setelah itu disedai Rampak, ngopo iki. Minggir. Sampai sekarang enggak lagi ngobrol dia sama Rampak. Ceritanya ngono. Oke, Pak Slamet. Saya tercekat tadi ketika dinyanyikan lagu Ada Angin. Apa Ada Angin di Jakarta? Karena yang menyanyikan itu adalah teman kami yang sudah almarhum, Dedet E.R. Murad. Padahal dia sudah nyanyi Apa Ada Angin di Jakarta. Dia ke Jakarta juga. Akhirnya dia hilang di Jakarta, kena angin di Jakarta, kemudian meninggalnya di Jambi. Jadi dalam keadaan yang ketika itu dibagikan fotonya lewat HP dan dalam keadaan yang kami sangat bersedih karena tidak bisa menunggu mereka, Mas Dedet. Jadi marilah lahul Fatihah. Mudah-mudahan kebersamaan kami dulu waktu menyanyikan apa ada angin Jakarta, dia mendapat tempat yang layak di sisinya. Jadi itu aja, karena di dalam rombongan PSK itu saya yang paling kalau jalan umbu paling depan, saya paling belakang karena mesti ketinggalan terus karena langkahnya mungkin kecil dibanding dengan umbu, kemudian ada Cak Nun dan sebagainya di depan. Dan saya masih ingat ketika harus jalan kaki dari Gereja Teresia di Jakarta dulu sampai dari Gereja Teresia, kemudian setiap kota mampir, jadi ke Cirebon, kemudian mampir ke Pak Pik di Tegal, kemudian mampir di Pekalongan, dan itu setiap ada kira-kira 10 orang ya kalau nggak salah, itu setiap naik bis.